Lucy kinda Coleman. Bosan kau bilang, jangan kau pergi dan menghilang. Ya kalau sesalah, tolong diubah. Bukannya kau langsung berubah. Kau mau cari yang bagaimana? Kau mau dapat juga mana? Biar kau sampai ke ujung dunia, yang mengerti kau tuh cuma saya. Kau bola balik semacam deng setrika. Kau sombong sampai setelan lupa sah. Bila ada waktu tong berbincang sio ade nona jangko hilang-hilang. Yeah, nah kau pergi cari yang lebih dari saat ini sudah yang paling mengerti dari baik buruk tangkis kopu beu-beu. Sayang kasih enak ya, enak macam papeda deng heu. Kau pikir lagi, stop lupa diri. Sampai mana tetap sayang kau icari. Kau pegelisah sayang kas senang. Sa paling hafal sayang tahu cara kas senang. Kau mau cari yang bagaimana? Kau mau dapat juga di mana? Biar kau sampai ke ujung dunia, yang mengerti kau tuh cuma sayang. Dan kau mau slack, sombong untuk jalan picah bunga. Sayang su mengerti dong su tahu kau sapunya. Mau jalan sampai mana, mau sakit bagaimana. Pasti kau cari saya, kau terakan lupa saya. Sayang su kopeng harga diri lapis belis. Kopu manja goyang lidah sambil angkat talis. Mau setelan jurus remote andalan apa bilang. Kalau bosan kasih tahu kopu cara yang menghilang. Sejauh apa kau melangkah tapi tetap pada saran kau akan kembali. Kopu slag, kopu skag, sasu hafal mati. Sampai cara kas nyaman pun cuman sesaja yang mengerti. Yeay, cinta ni kau punya untuk seutuhnya. Mau cari sampai di mana tetap sani kopu rumah. Semuanya indah tinggal ikut kopu suka. Mana jalan yang kau pilih, semua bebas dan terbuka. Kau mau cari yang bagaimana? Kau mau dapat juga di mana? Biar kau sampai ke ujung dunia, yang mengerti kau tuh cuma sayang. Suka deleng sayang kau main apa? Tapi siyo sapu sayang eh. Kau pu busuk sa tau. Kau pu kartu sa tau. Kau pikir baru bagaimana kalau aromu jauh. Kau cari kalau memang ada yang seperti sayang selalu sayang dan paling mengerti. Aduh kau jahat patah sapu hati. Pergi-pergi kau ikut kau pu kaki. Mau bagaimanapun tetap kau minta ampun. Tuhan su menuntun kau pu sayang anggun. Siapapun tak bertahan kau pu ego beruntun. Tanya dong pasti bilang kau wanita beruntung. Ya yeah. Bunuh sapu hati demi kau pu kesenangan. Tara tipu tapi jangan kau bikin tinggal kenangan. Seada pada gerimis pasang surut hubungan. Sapu yang selalu melengkapi tiap kekurangan. Kau mau cari yang bagaimana? Kau mau dapat juga di mana? Biar kau sampai ke ujung.